Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqwaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah fa inna kullal bid'atin dalalah fa inna kullal dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas sekian banyak kenikmatan-kenikmatannya yang telah diberikan kepada kita semua. Barakalahikum. Kenikmatan kesehatan, demikian pula kenikmatan waktu yang luang sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Barakalahikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita juga dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan suci Ramadan, bulan suci yang banyak barokah di dalamnya. Barakalahikum. Dan juga banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan pahalanya, sehingga bagi seorang muslim yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memanfaatkan kesempatan yang sangat emas ini, meraih pahala sebanyak-banyaknya dengan beraktivitas amal soleh. Barakalahikum. Dikarenakan barakalahikum di tahun-tahun yang akan datang, kita belum tentu bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan lagi. Barakalahikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang antum ketahui bersama barakallahuikum, bahwasanya pada kajian sore kali ini kita angkat sebuah tema yang berjudul arti sebuah dosa dalam pandangan Islam. Barakallahuikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwasanya yang namanya dosa itu merupakan penghalang terbesar bagi umat manusia dari mendapatkan kebaikan-kebaikan, dari mendapatkan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dan petunjuknya. Barakalahikum. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza adnabal abdu," apabila ada seorang hamba berbuat satu dosa, melakukan satu kesalahan, "Nukita fi qalbihi nuqtatan sauda," maka akan terbekas di dalam hatinya satu noda hitam. Barakalahikum. Setiap kali berbuat dosa akan melekat di dalam hatinya satu noda hitam. Fa in taba syaqula minha. Maka ketika seorang hamba bertaubat dari dosanya, terjatuh kepada kesalahan, dia sadar walhamdulillah, dia diberi taufik untuk bertaubat dan dia bertaubat. Kata Nabi sallallahu wasallam, syaqula minha. Barakallahikum. Maka akan bersih lagi hatinya. Fa in ada adat. Kalau seandainya dia kembali mengulangi dosanya barakallahikum, maka noda hitam tadi akan kembali mewarnai hatinya. Hatta ta'luma fi qalbihi, sampai noda hitam tadi menjadi banyak. Ya, karena banyaknya dosa yang dia lakukan, sehingga barakallahikum noda-noda hitam semakin banyak di dalam hatinya. Barakallahikum. Sampai noda hitam tadi menutup hatinya. Barakallahikum. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, fadzalikar ranu alladzi qalahu ta'ala fi kitabihi kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu adalah makna dari kalimat ar-ran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, kallabal, sekali-kali tidak. Bahkan barakallahikum rana ala qulubihim, hati-hati mereka menjadi hitam, menjadi rusak dengan sebab apa yang mereka kerjakan dari kejelekan-kejelekan, dari dosa-dosa. Barakallahikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis dan ayat ini barakallahikum menjelaskan tentang hakikat dosa. Barakallahikum. Dan kita perhatikan, tayyib, sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka akan membekas di dalam hatinya noda hitam. Barakallahikum. Dan di sini anjuran barakallahikum untuk jangan sekali-kali meremehkan dosa. Ya, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, jangan diremehkan. Barakallahikum. Sebagaimana pepatah salaf mengatakan, tayyib, la tanzur ila shigharil dzanbi, janganlah engkau melihat pada kecilnya dosa. Walakin zur ila azami man asaita, walakin, akan tetapi lihatlah keagungan zat yang engkau bermaksiat kepadanya. Ya, walaupun amalannya remeh, dosa yang dikatakan remeh, jangan lakukan. Ya, yakni bukan karena kecilnya dosa, tetapi karena agungnya zat yang engkau bermaksiat kepadanya. Tayyib, ini merupakan perbedaan antara salafunas saleh dari kalangan para sahabat dan generasi yang ada di tengah-tengah kita. Ya, para sahabat dulu barakallahikum memandang dosa sekecil apapun dikatakan sebagai perkara yang bisa menghancurkan kehidupan mereka, perkara-perkara yang bisa membinasakan mereka. Tetapi dosa-dosa tersebut di benak kita seperti angin lalu, seperti lalat yang hinggap di hidung kita kemudian kita terbangkan begitu saja. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan kepada para tabi'in. Ya, para tabi'in ini merupakan generasi yang datang setelah masanya para sahabat. Abdullah ibn Abbas mengatakan kepada mereka, innakum lata'maluna a'malan. Sungguh kalian, wahai para tabi'in, melakukan amalan-amalan, yakni amalan yang tidak syar'i. Amalan-amalan yang dosa, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Hiya adakku fi a'yunikum minas sya'ri. Ternyata amalan tadi lebih ringan untuk kalian lakukan dari sehelai rambut. Ya, yakni sangat mudah melakukannya. Ya. Kata beliau radhiyallahu anhuma, kunna na'udduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dulu kami di zaman Nabi alaihi salatu wasallam menganggap amalan dosa kecil yang kalian kerjakan ini termasuk dosa yang menghancurkan. Barakallahu. Termasuk dosa yang membinasakan. Baik, ini merupakan barakallahu fikum hakikat dari dosa. Ketika seorang hamba melakukan satu dosa, maka akan membekas noda hitam di dalam hatinya. Semakin dia menambahkan dosanya, terus noda hitam tadi akan menjadi banyak. Ya. Satu demi satu akan menutup hati seorang hamba. Sampai pada puncaknya tidak ada sedikit pun celah kebersihan di dalam hatinya. Barakallahikum. Sehingga hatinya menjadi sakit dan bahkan menjadi mati. Waliyadubillah. Barakallahikum. Taib. Yang demikian itu adalah makna dari kalimat Ar-Ran yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Barakallahikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sisi lain, barakallahikum, syariat ini menjelaskan bahwasannya terjatuh pada kesalahan, terjatuh pada dosa, itu sudah menjadi watak Bani Adam. Bani Adam siapapun dia, dari kalangan manapun dia, sebesar apapun ilmunya, setinggi apapun ilmunya, sedalam apapun yang mereka miliki dari ilmu syariat ini, pasti terjatuh dalam dosa. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Tayyib, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Masing-masing bani Adam itu pasti terjatuh pada kesalahan. Dan masing-masing sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah seorang yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula yang disebutkan dalam hadits qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, kullukum tuhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum, wahai hamba-hambaku. Sesungguhnya kalian benar-benar melakukan kesalahan di malam hari maupun di siang hari. Sedangkan aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, adalah zat yang mengampuni dosa. Maka hendaknya kalian meminta ampun kepada aku. Aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Baik, maka dari hadis ini warahmatullahikum terdapat dalil bahwasannya anjuran untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi bulan suci Ramadan adalah momen yang tepat, kesempatan yang baik untuk kita banyak-banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Baik kesalahan yang kita sadari ataukah kesalahan-kesalahan yang tidak kita sadari. Kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahikum. Taib. Selebihnya barakallahikum, kita baca hadis yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Arba'in Nawawi, yaitu tepatnya pada hadis yang ke-27, terkait dengan kebaikan dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba dan bagaimana solusinya. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan al hadisus sabi' wal isrun, hadis yang ke-27. Anil Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhuma, dari sahabat An-Nawas ibn Sam'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya. Anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Ya, al birru kebaikan itu merupakan akhlak yang terpuji. Wal ismu mahaka fi nafsika, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu ragu. Wa karihta ayat tali'a alaihin nas, dan engkau tidak suka kalau perbuatan jelek yang kau lakukan dilihat oleh orang lain. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa anwa bisah ibni Ma'bad radhiyallahu an qala ataitun nabiyya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala jita tas'alu anil birri wal ismi. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, apakah engkau datang kemari untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa? Maka sahabat Wajbisah mengatakan, na'am, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawabannya, istafti qalbaka. Taib, mintalah fatwa kepada hatimu. Bertanyalah kepada hatimu. Albirru matama annat ilaihin nafsu, yang namanya kebaikan yang membuat jiwamu menjadi tenang. Watama anna ilaihil qalbu, dan membuat hatimu menjadi tentram. Wal ismu mahaka fi nafsi, sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat ragu pada jiwamu. Wataraddada fi sadri, dan membuat dadamu barakallahikum ragu. Ya. Wa in aftakan nasu wa aftauka, walaupun semua orang mengatakan itu merupakan kebaikan, tetapi engkau tetap ragu. Barakallahikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum wah. Di dalam dua hadis ini barakallahikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya yang namanya kebaikan itu terangkum, tersimpulkan pada akhlak yang baik. Semua akhlak yang baik apapun bentuknya itu merupakan atau dinilai kebaikan di dalam syariat Islam. Barakallahikum. Entah kebaikan tadi barakallahikum pada diri kita sendiri, kita menjadikan jiwa kita ini, membawa jiwa kita pada jalan-jalan kebaikan, ini juga merupakan albirru, kebaikan itu sendiri. Barakallahikum. Jadi ada kalanya barakallahikum, kita ini barakallahikum menjadikan jiwa kita lurus di jalan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu yang kita fahami, yang kita ketahui, yang kita pelajari, kita amalkan. Itu merupakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Atau mungkin kebaikan tadi barakallahu fikum, kita berikan kepada kedua orang tua kita dengan cara birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Barakallahu fikum, entah dengan ucapan yang baik, dengan perbuatan yang baik barakallahu fikum, atau kebaikan yang kita berikan kepada sanak kerabat kita, saudara-saudari kita. Barakallahikum. Dengan cara kita terus silaturahim, menyambung hubungan kekerabatan dengan kerabat-kerabat kita, ini juga dinilai kebaikan dalam syariat. Atau kebaikan tadi barakallahikum di dalam bermuamalah dengan sama tetangga. Ya, ini juga dinilai kebaikan. Sering memberikan hadiah kepada tetangga. Barakallahikum. saling menyapa, saling tegur sapa, saling memberikan salam. Barakallahikum. Berbuat baik dengan ucapan, berbuat baik dengan perbuatan, atau dengan penguasa kita, dengan pemerintah kita. Kita senantiasa taat dan mendengar apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh penguasa kita, selama tidak memerintahkan kepada perkara yang melanggar syariat. Barakallahikum. Baik. Ini merupakan akhlak yang terpuji, merupakan kebaikan. Barakallahikum. Dan ini semuanya, barakallahikum, muamalah kita satu sama lain antar sesama hamba. Ya, dikenal dalam syariat dengan istilah hablum minan nas. Ya, ikatan tali hubungan antara manusia satu sama lain. Dan di sana ada akhlak yang lebih tinggi, yaitu hablun minallah. Ya, kita berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dinyatakan berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan mewujudkan tiga perkara. Yang pertama, barakallahikum, melaksanakan perintahnya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, kita laksanakan semampu kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan fattaqullaha masyata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Barakallahikum. Kemampuan di sini adalah kemampuan yang sudah kita kerahkan, upaya kita, usaha kita, tenaga kita, pikiran kita. Ya, bukan karena sedikit-sedikit, wah kayaknya gak mampu, wah kayaknya gak mampu. Ya, bukan demikian, tetapi kita sudah mengerahkan semua upaya usaha kita, ternyata memang mentok kita gak mampu, ya sudah, kita bertakwa kepada Allah semampu kita. Ya, seperti contohnya di dalam menegakkan sholat, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk berdiri. Ternyata kita tidak mampu berdiri. Ya. Karena mungkin sudah lansia, lanjut usia, atau mungkin ada penyakit pada kaki kita sehingga kita tidak bisa berdiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan sholat dengan duduk. Ya, maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita, salat dengan duduk. Demikian pula ketika salat dengan duduk tidak mampu, ya, salat dengan berbaring. Barakallahikum. Demikian pula dalam berpuasa, ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan berpuasa bagi siapapun. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala barakallahikum memberikan keringanan bagi yang melakukan perjalanan safar untuk tidak berpuasa, bagi yang sakit untuk tidak berpuasa. Barakallahikum. Maka ketika kita tidak mampu melakukan puasa karena sakit atau mungkin karena safar, maka tidak mengapa, kita ambil keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahikum. Nah, ketika kita melakukan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, maka kita dianggap berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahikum. Kita tinggalkan semuanya, tidak dipilah dan tidak dipilih. Barakallahikum. Kita tinggalkan mungkin yang perkara-perkara yang dilarang, yang barakallahikum, yang berseberangan dengan hawa nafsu kita, ya, yang tidak kita inginkan, ya sudah kita tinggalkan. Tetapi yang membuat hawa nafsu kita menjadi senang, tidak ditinggalkan. Ini salah, ya. Untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang itu semuanya tanpa terkecuali. Barakallahikum. Baik. Entah dosa-dosa besar, dosa kecil, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, bahkan perkara-perkara kekufuran. Ya, jauhi semuanya tanpa terkecuali. Ya, ketika seorang meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia dianggap berakhlak mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, kita bersabar atas keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, kita menerima apa saja yang sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita menjadi orang yang masyaallah memiliki kehidupan yang lapang, kehidupan yang baik dari sisi finansial, masyaallah termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala beri anugerah menjadi orang yang kaya raya, barang orang yang berada dari sisi nasab, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki nasab yang baik, barakallahu fikum. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan kita rezekinya sempit, kemudian mungkin dari nasab yang biasa-biasa, ya kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus barakallahu fikum menjalankan ibadah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Kita bersabar di atas keputusan Allah yang kita anggap menyakitkan, maka itu semua merupakan bentuk akhlak baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan ini merupakan inti dari akhlakul karimah, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, tidak ada faedahnya akhlak mulia kepada sesama manusia tetapi kita tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini merupakan kesalahan dari penilaian sebagian pihak yang sering kita dengar, ya. Wah, anak saya itu masyaallah kalau kepada orang tua berbakti, ya. Sama gurunya masyaallah bagus, sopan, ucapannya jujur. Tetapi ternyata anak ini barakallahu fikum tidak sholat, tidak puasa, juga menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dianggap akhlak baiknya tadi? Ya, jawabannya tidak. Ya, akhlak baiknya tidak sempurna. Barakallahu fikum. Akhlak baiknya barakallahu fikum banyak yang kurang. Tayyib. Dikarenakan inti dari akhlakul karimah ketika seorang berbuat baik, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah taala barakallahu fikum di antara faedah memperbaiki akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya akhlak kepada sesama manusia akan menjadi baik barakallahu fikum. Dan itu semua barakallahu fikum bisa digapai tentunya dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhlak kita kepada Allah menjadi lebih baik, dan tentunya akhlak kita kepada sesama manusia jauh menjadi lebih baik barakallahu fikum. Tayib. Dan juga di dalam hadis ini barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan terkait dengan dosa. Dosa itu merupakan perkara-perkara yang membuat jiwa ini menjadi ragu, membuat hati ini menjadi bimbang barakallahu fikum. Apalagi ketika orang lain melihatnya, ya, kita enggak suka. Kenapa di sini ada si fulan? Kenapa di sini ada orang lain? Enggak suka dilihat. Karena perbuatan yang dia lakukan adalah perbuatan dosa. Perbuatan yang membuat hatinya ragu, membuat hatinya bimbang. Barakallahu fikum. Taib. Faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran yang kita jelaskan barakallahu fikum, yang pertama, fadilatu ahlakil karimah, keutamaan ahlakul karimah. Ya, ahlakul karimah dengan dua bentuknya tadi barakallahikum, dengan dua jenisnya tadi, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia, itu memiliki keutamaan, dianggap sebagai al-birru, kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan barakallahikum kebaikan itu terporos pada akhlakul karimah, terporos kepada akhlak yang terpuji barakallahikum. Kemudian faedah yang kedua, al-hassu ala husnil huluki, kita dianjurkan untuk menempuh upaya dan wasilah untuk menggapai akhlak yang terpuji barakallahikum. Ini mengisyaratkan kepada permasalahan akhlak yang kasbi. Akhlak yang terpuji itu dibagi menjadi dua. Ada yang tabi'i, ada yang kasbi. Akhlak terpuji yang tabiat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan watak yang baik memang dari dia kecil. Ya, dari sananya dia memang baik. Orangnya masya Allah pendiam, lemah lembut, sopan. Ya, kalau berbicara dengan orang lain masya Allah dia kedepankan kewibawaannya, jujur. Ya. Ada yang memang memiliki akhlak yang keras dan kaku. Ya. Memang pembawaannya temperamen. Ya. Mudah tersinggung barakallahikum. Keras wataknya. Ketika berbicara dengan orang, ya. Selalu kasar padahal dia anggap ini sudah yang paling lembut ini. Ternyata orang lain memandang ini masih kasar. Barakallahikum. Ternyata dengan dia mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala sedikit demi sedikit, dia ingin merubah kebiasaan dulu yang jelek menjadi kebiasaan yang baik. Ketika tutur katanya yang kasar, dia redam sedikit demi sedikit. Dia upayakan ketika berbicara dengan orang lain selembut mungkin, sesopan mungkin. Yang mungkin dulu nada bicaranya tinggi, dia rendahkan barakallahikum semampu dia, sekuat tenaga. Demikian pula barakallahikum sifat emosian, ya, yang mungkin temperamen, ya, tersinggungan, ya, bahasa kita sumbu cekak, ya, mudah tersulut emosi barakallahikum, dia mulai memperbaiki sedikit demi sedikit. Ya, setiap kali ada orang yang mengucapkan sesuatu yang mungkin hati dia tersinggung, dia redam. Ya, dia tahan emosinya. Dia berusaha mengalah dengan orang lain dalam beberapa hal. Dia berusaha memahami apa yang disampaikan oleh orang lain walaupun membuat hati dia jengkel. Ya. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala jadikan hati dia memiliki hati yang berlemah lembut barakallahikum. Ini merupakan sifat baik yang dikatakan sebagai kasbi barakallahikum. Taib, pada masing-masing akhlak ini memiliki keutamaan barakallahikum. Tentunya akhlak tabi'i lebih utama daripada akhlak kasbi barakallahikum. Taib, tetapi pada akhlak kasbi itu ada nilai lebih, ada pahala yang lebih dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahikum. Nah, pada faedah yang kedua ini barakallahikum, upaya menempuh kepada akhlak yang baik itu diberi pahala. Itu ada fadilahnya barakallahikum. Ada keutamaannya. Bukan perkara yang sia-sia. Ya, walaupun itu merupakan perkara yang berat untuk ditempuh, tetapi di sana ada keutamaan yang besar dan pahala yang besar dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya barakallahikum. Taib. Sayogyanya bagi seorang insan untuk membiasakan hatinya dengan kebaikan-kebaikan. Ya, ini dianjurkan bagi seorang insan membiasakan menyirami hatinya dengan siraman-siraman kebaikan, membawa hatinya untuk terus datang ke majelis-majelis ta'lim yang dengan ilmu hatinya bisa hidup, hatinya bisa bercahaya, yang dikatakan dalam ayat nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Barakallahikum. Hatinya disirami dengan cahaya keimanan, cahaya ketakwaan, cahaya amal soleh. Barakallahikum. Sedikit demi sedikit hatinya akan terbiasa dengan kebaikan dan mudah untuk melakukan kebaikan. Berbeda dengan halnya ketika hatinya sedikit demi sedikit dibiasakan dengan kejelekan, dibiasakan dengan perbuatan dosa. Barakallahikum. Sehingga ya hatinya akan ternodai dengan noda-noda hitam, dan lama-kelamaan hatinya akan sakit dan mati bahkan. Barakallahikum. Waliyadubillah. Barakallahikum. Kemudian faedah yang berikutnya, Innal mu'mina yakrahu ayyattali'an nasu ala asamihi. Sesungguhnya seorang mukmin dia akan merasa tidak suka ketika dia melakukan perbuatan jelek dan dilihat oleh orang lain. Barakallahikum. Di sini faedahnya barakallahikum dengan kalimat innal mukmin, sesungguhnya seorang yang beriman ketika terjatuh pada kesalahan yang mungkin dia sengaja, toh ternyata ada orang lain yang melihatnya, dia gak suka. Ini menunjukkan apa ya kawan? Menunjukkan barakallahikum dorongan iman yang ada dalam hatinya. Sebenarnya hatinya itu tidak suka untuk melakukan kesalahan ini, tetapi karena hawa nafsunya mengalahkan dia, dia terjatuh pada kesalahan. Dorongan hawa nafsu yang besar serta bisikan-bisikan dari syaitan laknatullahi alaih sehingga dia terjatuh pada kesalahan. Ternyata ketika ada orang yang melihatnya dia enggak suka. Ini menunjukkan hatinya masih diliputi dengan keimanan. Dorongan keimanannya masih dominan, masih besar barakallahikum. Dan hendaknya dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapati saat-saat seperti itu, untuk senantiasa dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang berikutnya barakallahikum, ahammiyatu at-taubah wal-istighfar min jami'il dhanbi. Barakallahikum. Betapa pentingnya beristighfar dan bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Barakallahikum. Sekecil apapun kesalahannya, dia bersegera untuk bertaubat, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang berikutnya, mungkin ini faedah yang terakhir barakallahikum. Tayyib, hadis ini menunjukkan kepada kita hirsus sahabah ala ta'limil ilmi wa alal khair, betapa semangatnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menuntut ilmu, menghadiri majlis ta'lim, dan di dalam perkara-perkara yang baik. Ini diambil dari kisah pada hadis yang kedua, yaitu pada hadis Wabisah ibnu Ma'bad Al-Asadi radhiyallahu anhu. Beliau mendatangi majlis Nabi alaihi salatu wasalam dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasalam sudah dirumuni oleh para sahabatnya. Dalam artian mungkin tidak ada celah untuk bisa masuk duduk di bagian yang terdepan. Ya, sudah penuh majlisnya beliau. Tetapi Wabisoh al-Asadi ini barakallahikum ingin duduk yang terdepan dan ingin dekat dengan Nabi alaihi salatu wasalam, mendengar langsung di hadapan beliau ilmu kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berusaha sedikit demi sedikit tayyib melewati sela-sela barisan para sahabat yang taklim di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Ternyata ada beberapa sahabat yang menghalau beliau untuk jangan terus ke depan, sudah penuh barakallahikum. Melihat kondisi seperti itu, melihat semangatnya Wahbisah ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, da'u Wahbisah, biarkan Wahbisah maju ke depan. Maka mendapatkan izin dari Nabi alaihi salatu wasalam, semangat beliau maju ke depan, duduk sampai disebutkan dalam hadis, dalam riwayatnya beliau pas di hadapan Nabi, duduk bersimpuh di hadapan Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam memberikan pilihan kepada Wahbisah ibn Ma'bad, ahbaruka au tas'alani, aku akan menyampaikan sesuatu kepada engkau atau engkau akan bertanya kepada aku, terserah yang mana. Ya, menunjukkan Nabi Rasulullah SAW melihat semangatnya Wahbisah ini, silahkan saya akan sampaikan kepada engkau atau engkau yang akan bertanya kepada aku. Maka Ma'bad, Wahbisah ibn Ma'bad radhiyallahu anhu menyatakan, ahbirni, beritakan kepada aku wahai Rasulullah. Maka Nabi Rasulullah SAW mengatakan, jita tas'aluni anil birri wal ismi, ya, apakah engkau datang ke sini untuk bertanya tentang kebaikan dan tentang dosa? Ya, sampai seterusnya hadis. Barakallahikum. Di sini barakallahikum menunjukkan betapa semangatnya para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam untuk menimba ilmu, dan ini merupakan barakallahikum profil yang sangat baik untuk kita contoh. Ya. Bahwasannya pada salafun shalih, ya, itu ada, ya, contoh dan teladan yang baik untuk kita contoh barakallahikum. Dan ini merupakan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man tabi'ahum bi ihsanin." Dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan kebaikan akan mendapatkan kebaikan sebagaimana mereka mendapatkan kebaikan. Barakallahikum. Maka ketika kita ingin dikatakan ingin menjadi orang yang baik sebagaimana generasi pertama baik, maka berakhlaklah sebagaimana mereka berakhlak. Maka kita berakidah, berkeyakinan sebagaimana mereka berkeyakinan. Kita beribadah sebagaimana mereka beribadah. Barakallahikum. Baik. Semuanya kita contoh dari mereka salafun shalih radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Mungkin ini sedikit pelajaran yang bisa kami sampaikan barakallahikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan suci Ramadan terkait dengan puasa kita, kemudian salat malam kita, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.